Masih bersama kami di 91,8 FM, masih di acara kajian online ya bersama Radio Al-Bahr Bintan, Kepulauan Riau. Dan kali ini kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita bacakan ya di kesempatan malam hari ini. Untuk pertanyaan pertama, Bismillah, izin bertanya Ustaz Muhammad, Allahu Yahfadzukum. Amin wa iyyakum. Apa nasihat Ustaz bagi ikhwah yang sudah menikah muda, tapi dia masih semangat lagi kiat untuk mondok atau belajar agama di Mahad Ahlus Sunnah? Dia juga bercita-cita untuk bisa menyampaikan ilmunya kepada keluarga dan masyarakat, Ustaz. Nasihatnya, Ustaz. Nah, sesungguhnya bagus. Tetapi barakallahu fikum, mondok enggak mondok harus segera dan harus terus-menerus berhubungan dengan para asatidahnya. Artinya misalnya di rumah, dia belajar sendiri dan sebagainya. Pasti yang namanya orang belajar ada iskalat, ada kesulitan memahami, ada sesuatu yang ragu. Maka datanglah kepada ustaz setempat, diskusi, bertanya, dapat jawaban. Nanti belajar lagi, kalau ada dapat lagi yang seperti itu, dia datang lagi ke ustaz. Artinya tidak putus dari asatidah ahli sunnah. Sesungguhnya kalau bisa langsung kepada masyayikh dan ulama, mubihi wa ni'mah, itu lebih bagus lagi. Nah, tetapi sementara kalau tidak mampu langsung ke sana, melalui asatidah. Asatidahnya juga begitu. Kalau mendapat sesuatu yang iskal, yang sulit dipaham atau meragukan, maka mereka akan merujuk kepada para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seorang talib yang pernah belajar di pondok, lalu karena ada uzur syar'i, dia sementara waktu tidak bisa mondok kembali. Kemudian dia di rumah fokus belajar via rekaman durus kutub dari asatidzah di rumahnya dengan semangat dan sungguh-sungguh. Bahkan pemahaman dan pencapaian dia dalam pembelajaran kutub bisa setara dengan teman-teman yang di pondok. Apa nasihatnya Ustaz? Jazakumullah khairan. Ini hampir sama dengan yang tadi, barakallahu fikum. Artinya kadang-kadang dia merasa pemahaman saya sudah setara. Itu perasaan dia. Yang ternyata ketika dirujuk ke mereka-mereka yang sudah belajar dengan apa istilahnya, dengan tersusun rapi dalam sebuah pondok, dengan kurikulum yang teratur, ternyata berbeda. Itu yang bahaya. Sehingga saya nasihatkan adalah untuk selalu berkonsultasi dengan asatidzah setempat. Walaupun kau tidak mondok, sering-seringlah ke pondok, terutama kajian-kajian umumnya, dan kemudian sempatkan untuk bertanya apa yang sedang kamu pelajari di rumah, dan kemudian tanya juga buku apa yang harus saya baca berikutnya. Sebab kalau di rumah biasanya kita akan memilih sendiri, saya mau belajar itu, saya mau belajar ini, biasanya sering terjadi salah pilih buku. Artinya salah pilih buku itu harusnya ini dulu baru itu, dia membahasnya itu dulu baru ini, sehingga baru sampai setengah kitab dia sudah bingung. Sudah kenapa kok begini, kenapa begini. Karena tidak ada dasarnya di kitab yang sebelumnya. Sedangkan asatidzah dengan pondok-pondok mereka biasanya sudah menyusun dari awal. Dan itu dengan musyawarah sekian asatidzah. Bahwa kitab ini, baru kitab ini, baru kitab ini. Sehingga konsultasikan kepada mereka apa yang harus saya baca, apa yang saya baca duluan, dan kemudian bertanya kalau ada kesulitan, dan seterusnya. Jangan putus selalu konsultasi dengan mereka, para asatidah al-kiram rahimahullah, hafizahumullah. Nah, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Semakin berkembangnya zaman, semakin kesini banyak sekali pengajian-pengajian yang mengaku-ngaku sebagai kajian manhaj salaf, Ustaz. Dari segi pakaian, penyampaian, dalil-dalil hampir mirip, bahkan mirip sekali, Ustaz. Orang awam pun terkadang bingung dan terkecoh atas banyaknya pengajian yang mengaku manhaj salaf, tapi di antara mereka saling bantah-membantah. Apa nasihatnya Ustaz? Ya, nasihatnya barakallahu fikum, sebagaimana yang disebutkan dalam pembahasan malam hari ini, masya Allah, kita lihat apakah mereka benar-benar ahlu sunnah atau tidak, dengan siapa teman dekatnya, siapa gurunya, siapa tamu-tamunya, dan seterusnya. Karena kadang-kadang mereka menampilkan dengan istilah kami salafi, kami ahlu sunnah, dan seterusnya, yang ternyata mereka adalah hizbi, dan mereka memiliki gerakan, kadang-kadang ya, seringkali mereka punya harokah gerakan-gerakan rahasia di balik itu. Ini berbahaya. Tetapi alhamdulillah, ucapan-ucapan para ulama tadi berkata, siapa yang tersamar penyimpangannya, tidak akan tersamar teman dekatnya. Siapa teman dekatnya? Juga siapa ulamanya? Dan yang datang pada mereka siapa? Masyayikhnya siapa? Barakallahu fikum. Niscaya kita akan kenal siapa mereka. Itu satu, barakallahu fikum. Yang kedua, kita lihat mereka belajar di mana, lulusan apa, latar belakang ilmunya dari mana, sehingga kita bisa kenal kalau dia adalah seorang ahli sunnah yang belajar dari ulama ahli sunnah, dan mereka masya Allah dikenal dan didukung oleh masyayikh dan ulama, maka kita akan tenang belajar dari mereka. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Baik, demikianlah kita bacakan beberapa pertanyaan yang bisa kita bacakan di kesempatan malam hari ini. Jazakumullah khairan atas kesempatan di kesempatan malam hari ini, Ustaz, ya, dan faedahnya yang antum sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan kesempatan buat, manfaat buat kita semuanya. Hari kalam wassalallahu nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.